Mitra Bisnis, kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KPK ataupun pimpinan Komisi Yudisial sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Mengingat KPK dan KY merupakan lembaga independen, keterlibatan DPR harusnya hanya bersifat memberi persetujuan dan bukan memilih calon pimpinan KPK atau KY tersebut. Disebutkan pola pemilihan di DPR juga tidak terukur dan sangatlah subjektif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Aku sebenarnya mengalami dua hal terkait dengan KPK, yaitu ketika Bambang Wijoyanto dulu kalah dari Pak Busro ya. Padahal aku dengan teman-teman kan dari LSM, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan CW dan yang lain-lain kan mendukung Bambang ya. Karena dengan harapan waktu itu berdasarkan hasil dari tim seleksi, dia termasuk yang sangat bagus, kapabilitas, segala macam gitu ya. Tapi dikalahkan di DPR waktu itu oleh Pak Busro, kan kayak begitu. Terus kemudian kami pas pemilihan yang berikutnya, karena nama Bambang keluar lagi. Dia tetap di nomor satu. Satu dengan kepemimpinan, kapabilitas, integritas segala macam untuk nomor satu sampai kemudian ada 8 ya. Waktu itu kami berpikir bahwa nih Bambang akan bisa jadi ketua KPK begitu ya. Ternyata dalam pemilihan pihak DPR ini bukannya memilih 1, 2, 3, dan 4 tapi 5, 6, 7, dan 8 begitulah ya. Jadi di luar yang kami dukung. Termasuk ketika kami mendukung Bambang Wijoyanto sebagai ketua, mereka tidak mau. Yang dipilihnya malah Abraham Samad. Syukurlah Abraham Samad kemudian kan berbuat yang lumayan tidak dibayangkan oleh DPR. Nah, dari dua kali pengalaman itu, aku dengan teman-teman berkesimpulan bahwa apakah tidak lebih baik pemilihan KPK ini, komisionernya, selesai hanya di tingkatan tim seleksi yang betul-betul ahli begitu ya. Karena yang waktu menempatkan misalnya urutan 1 sampai 8, itu betul-betul tim ahli di dalamnya. Dari akademisi segala macam, jadi mereka betul-betul bisa mengukur kapabilitas, integritas, kepemimpinan, gitu. Jadi mereka bikin ukuran sendiri. Tapi di DPR selalu pilihannya adalah pilihan politik gitu. Yang mana yang tidak merugikan partai mereka, yang mana tidak merugikan sosok-sosok di dalam komisi, begitulah ya. Dari kasus itu, aku berpikir bahwa memang mestinya komisioner seperti KPK itu ditentukan oleh tim ahli saja. Jadi ada kepentingan-kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan orang, itu membuat pilihan yang sifatnya objektif menjadi bias kelompok, bias partai begitu. Akhirnya masyarakat yang kasihan, akhirnya di masyarakat diberikan orang yang sebenarnya tidak terlalu berkualitas gitu. Mesti ada apa, ada titik tertentu di mana mereka bisa dibatasi menurut aku. Menurut kacamata Anda Pak Fajrul, akan berlanjut kemana nih Pak isu ini? Mereka akan terus berupaya mempertahan. Misalnya misalnya dalam kasus ini apa, komisioner yang dalam KY KPK, terus kemudian dalam kasus undang-undang A tentang undang-undang APBN, sampai sejauh mana mereka membahas dalam kasus undang-undang KUHP dan KUHAP, mereka akan terus masuk dengan kewenangan yang menurut mereka perlu. Bahkan yang lebih aneh terakhir, yaitu debat aku dengan DPR ini dalam kasus dana saksi parpol. Orang jelas kok dana saksi parpol itu melanggar 3 undang-undang. Undang-undang apa, penyelenggaraan pemilu, undang-undang parpol, dan undang-undang keuangan negara. Mereka santai aja. Makanya karena aku berada dalam satu posisi yang aku merasa diuntungkan dengan kawan-kawan kompak itu, makanya kami mati-matian melawan mereka. Dan akhirnya berhasil kan kami mencegah sehingga tidak ada dana saksi pemilu itu. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Mandariska.